Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu bi amma ba'd. Baik, setelah kita baca matan dari babul adat, khulasahnya al-fadul adat terbagi di berapa ya Fana Abu Sofiyah? Yang pertama maksudnya apa? Yes. Nah, hilangan berapa saja? Dan hilangan yang berwazan fa'il. Yang kedua, hendak ya Abdillah? Maksudnya aksul qiyas apa? Hilangan berapa? 3 sampai 10. 10? Masuk? 3 sampai 9. Yang ketiga? Yang ketiga dua keadaan. Dua keadaan. Apa itu? Maaf ya, satu maksud. Kapan maaf? Hilangan berapa? Yang dua keadaan bilangan berapa ya? Ya, kias 10. Kapan alal kias, kapan aksul kias? Ya, kias bilangan 11 sampai 19. Kemudian yang alal qiyas itu kalau disusun dengan jajaran asraf tarkib bilangan murakkab, yaitu bilangan 1 sampai 9. Adad murakkab itu 11 sampai 19. Kemudian yang aksul qiyas mufrad. Mufrad itu maksudnya gimana? Jika tidak disusun dengan bilangan lainnya. Bilangan 10 saja, maka dia aksul qiyas. Nah, telah datang dua pelajar laki-laki. Ya. Apa? Dua pelajar laki-laki. Kalau dua, satu dua itu bilangan setelah ma'dudnya na'at. Ja'a talibani dua. Talibani isnani. Ja'a talibani isnani. Setelah datang tiga pelajar laki-laki. Bentar ya, apa? Pelajar laki-laki. Tiga itu aksul qiyas apa alal qiyas? Hah? Berarti? Oh, salah. Yang dihitung mudakar. Salah satu. Telah datang 11 pelajar laki-laki. Sofia. Nah, telah datang 13 pelajar laki-laki. Ja'a 13 Masata asrata. Salasata asyara. Taliban. Telah datang 22 pelajar lagi-lagi. Apa? Sani. Isnani wa. Dua puluh dua. Mana? Tamisnya bilangan 11 sampai 99 itu mufrad nasab. Telah datang 25 belajar lagi-lagi. Telah datang pelajar laki-laki yang ke-10. Yang ke itu ada tartibi menggunakan wazan fa'il. Alibu. Al. 10. Al-Ashiru. Al-Ashiru. Nah. Telah datang 10 pelajar perempuan. Asrota. Fa'il itu rofa. Bilangan 10 tadi kalau sendirian aksul qiyas apa halal qiyas? Berarti Asyru Talibat. Baik, nastamir. Prayaba Sofia, qala syarih. Ucapan dia babul adat sampai akhirnya. Bab ini dibuat untuk menjelaskan hukum lafad-lafad bilangan dari sisi mudzakkar dan mu'anasnya. Dan dia, lafad-lafad bilangan itu, hanya kembali ke alfadul adat. Dari sisi ini, sisi apa? Sisi apa? Mudzakkar dan mu'anasnya terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, yang berjalan di atas kias selamanya. Yaitu bilangan 1 dan 2 dan bilangan yang di atas sighah fa'il. Ada apa namanya? Tartibi, bilangan urutan. Dan makna berlangsungnya atau berjalannya di atas kias yaitu bilangan itu dimudzakkarkan bersama ma'dud mudzakkar yang dihitung mudzakkar. Yu'annas, yudhakarin, na'ibul banyak, domir huwa kembali ke adat. Dan bilangan itu dimu'anaskan bersama ma'dud mu'annas. Kalau yang dihitung mu'annas, bilangannya mu'annas. Yang dihitung mudhakar, bilangannya mudhakar. Contohnya, Fakias, Takul. Takul fin mudhakari wahudud. Wasdani, wasdani, wasdalitun ila'ashirin. Nahu ja'ani wahidun al-isnan. وهذا الجزء الثاني أو الثالث إلى العاشر. Kamu ucapkan pada mudzakkar. Kalau yang dihitung mudzakkar wahidun, isnani. Ingat kalau 1, 2 ini bilangan atau yang dihitung terletak setelah bilangannya. Talibun wahidun, jaa talibun wahidun, jaa taliban isnani sebagai na'at. Ya. Ja'a talibun sanin, telah datang pelajar yang kedua. Ja'a talibun salisun ila asir. Contohnya ja'ani wahidun, ja'ani isnani, hadal juz ustani, ini juz yang kedua, hadal juz salis, juz mudzakkar, maka bilangannya mudzakkar sampai juz al asir. Contoh yang mu'annas. Wasalih muqaluhu bataqulu mu'annati wahidatun wa tsnatani ala lughatin ala lughatil ijazi au tsnatani ala lughati tamimin wa tsaniyatun wa tsalitsatun ila ashiratin nahwu ja'atni wahidatun wa tsnatani au tsnatani wa hadhihi ar-risalatu الثانيه او الثالثه الى العاشره. Nah. Kamu katakan pada contoh yang muannas wahidatun. Talibatun wahidatun, talibatani isnatani. Menurut lughahnya alul hijaz. Ya. Isnatani pakai hamil alif. Adapun lughahnya tamim, banu tamim sintani. Ya. Sama, cuma beda penulisannya, isnatani dan sintani. Untuk adat tartibi saniyatun, ini pelajar yang ke pelajar wanita yang kedua, hadi talibatun saniyatun, salisatun sampai asyiratun. Contohnya jatni wahidatun, misalkan ini ada bila ada maksudnya talibatun wahidatun, talibatani isnatani atau sintani. Hadi risalatu saniyah, ini risalah yang kedua. Naat ya. Hadir risalatus salisah sampai asyirah. Istamir. Wa tajri hadhil alfazu aydan al-qiyasi ila rukibat ma'al asyarati wa ghairiha kal asyrina wa nahiha illa annaka tubaddalul wawa min wahidin wa wahidatin hamzatan annaka illa annaka tubaddal wa tubaddalin illa annaka tubaddil ya bisa tubaddil illa annaka tubaddilul wawa min wahidin wa wahidatin hamzatan fa taqulu ahadun wa ihda wa taqulu fi makana lasiqati fa'ilin hadi wa hadiyatun wa tani wa taniyatun ila tasi'in wa tasi'atin. Nah, bilangan ini, bilangan-bilangan, lafad-lafad ini juga berjalan di atas kias. Bilangan-bilangan ini, lafad-lafad ini yang dimaksud apa? Wahidatun ila asyirat. Dan juga yang berwazan fa'il. Bilangan 1, 2 dan bilangan wazan fa'il. Juga berada di atas kias, mudhakar, ma'al mudhakar, mu'anas, ma'al mu'anas. Kapan? Jika disusun bersama 10, berarti berapa? 11, 12, dan yang selainnya seperti 20, 21, 22, 31, 32, sampai 91, 92. Hanya saja kamu ganti wawu pada wahidun dan wahidatun dengan hamzah. Ahadun atau ihda. Telah datang pelajar yang ke-21. Hendak Ja'a ahada. Soalnya apa? Soalnya apa? Setelah datang pelajar yang sebelumnya. Saya rubah. Setelah datang 21 pelajar lagi-lagi. Kalau yang itu nanti fa'il. Setelah datang 21 pelajar lagi-lagi. Ja'a. Ja'a. Ahada. Oh, ahada. Ahadun. Ja'a ahadun wa. Isruna. Taliban. 21 pelajar perempuan. Ja'at. Ihda. Wa isrina. Isruna. Ya, rofa. Isruna. Talibatan. Nah, ja'at ihda wa isruna talibatan. Iya, paham ya? Nah. Jadi kalau 1-2 ini tetap alal qiyas ketika dia sendirian ataupun disusun dengan bilangan lainnya. Dan kamu katakan pada yang berwazan fa'il menggunakan hadi dan hadiah. Telah datang pelajar laki-laki yang ke-21. Misalkan di sini ada santri absennya sampai 25. Telah datang pelajar yang ke-21. Ya, laki-laki. Ja'a. Ya atau di. Hadi wa isrun. Telah datang pelajar wanita yang ke-22. Masih apa ya, Sat? Ja'at talibatun Taniyatun wa isruna. Iya benar. Pelajarnya mana? Taliba. Kotun. Tamis. Iya, tamis. Aduh. Apanya yang musil? Belum terbiasa, kurang banyak latihan. Ya. Baik, sama dia pernah bilang? Aku sudah cari. Ja ani ahada asharo rojulan. Yusuf kiri. Uhuma ala takhi wa ja'ani ina ihma ja'ani isna asyara ja'ani isna asyara gulam di taskiri huma taskiri kok huma di taskiri hima wa'i robi awal li wa bunai. Nah, maka kamu katakan pada contoh yang mudzakkar telah datang 11 laki-laki. Ja'ani telah mendatangiku 11 laki-laki. Ja'ani ahada asyara rajulan. Ahada asyara kita kiril juz'ain dengan memudzakkarkan dua bagian. Yang itu dua bagian yang mana? Nabila juz'ain yang maksud juz'ain yang mana? Yang dimaksud dengan juz'ain adalah satuan dan puluhan. Ahada mudzakkar, asyara mudzakkar. Ingat, ahada itu alal qiyas, asyara kalau sendirian itu juga aksu qiyas, tapi di sini kan tarkib berarti dia alal qiyas. Ya, ahada asyara ini Naam asyara alal qiyas karena dia ditarkib. Ya. Dan mabni atas fat keduanya. Bilangan 11 sampai 19 hukumnya mabni. Baik. Contoh yang lain. Ja'ani isna asyara gulaman. Isna rofa nasab jar munumer rofa. Kenapa? Fa'il dan rofanya dengan dengan alif. Kenapa? Musanna. Mulhaq bil musanna. Jadi 11 sampai 19 mabni alal fathi kecuali satuan pada bilangan 12. Duanya itu mu'rab. Ya. Jadi 11 sampai 19 itu mabni alal fathi kecuali berapa tadi? Satuan untuk bilangan 12. Itu hukumnya mu'rab. Asyara alal qiyas gulaman mudzakkar mudzakkar. Ya. Mudakarkan dua bagian isna dan asyara dan meng-i'rab yang pertama. Yang maksud yang pertama apa Abu Numer? Isna ya satuannya wa bina istani asyaranya mabni. Samir ya Abu Raihan. Syarif. Wa taqulu ja'ana hadi asyara rajulan ila sa'ati asyara kamu katakan ja'ana hadi asyara rajulan artinya apa? Telah mendatangi kami 11 laki-laki kepada 19. Ini sampai maksudnya. Telah mendatangi kami 11 sampai 19 laki-laki. Ini bukan adatnya adat arti ini. Pelajar laki-laki yang ke 11 gitu. Sampai yang ke 19. Dengan memudakarkan dua bagian, satuan dan puluhan, dan memabnikan keduanya. Ingat, 11 sampai 19, walaupun dia adat asli ataupun tartibi, tetap hukumnya mabni. Kecuali tadi, duanya ya, satuan dari bilangan 12. Samir? Sofia? Nah, kamu katakan pada yang mu'annas ishtaraitu ihda ashrata amatan, aku telah membeli 11 budak wanita. Ihda rafa nasab jar. Mabni alal fathi muqaddar fi mahali nasbin sebagai maf'ul bi. Nah. Amatan sebagai tamyiz dengan memuanaskan dua bagian ini satuan dan puluhan dan memabnikan keduanya. Mabni alal fath. Ja'atna isnata asrata risalatan. Telah datang kepada kami 12 risalah. Isnata rofa nasab jar. Jazm mabni. Aba Abbas. Isnata yang ditanyakan. Rofa, nasab, jer, mabni, nasab sebagai apa? Maf'ul bi. Waqias. Rafa sebagai apa? Fa'il. Fa'il. Yang datang apa? 12. Nah. Kenapa tidak mabni? Dikecualikan. Nah, isnata rafa, tanda rafanya dengan tanda rafa'at nun iku priben ora ono tanda rafa. Al alif, kenapa? Musanna, mufradnya apa? Natun, natun, mas natun. Bilangan ini bukan musanna namanya, tapi mul hak fil musanna. Karena nggak punya mufrad, isna ini nggak ada, isnun wa isnun ada, isnatun nggak ada. Namanya mul hak diikutkan dengan musanna karena dia tidak terpenuhi syaratnya. Bita'nisihima dengan memuanaskan bilangan satuan dan bulan. Isnata mu'annas, aswata mu'annas. Kenapa mu'annas? Karena ma'dudnya mu'annas risalatan. Nah, i'rab al-awwal. Al-awwal yang dimaksud adalah satuannya. Isnata. Kaya Usman. Wata'ala syarih wa ta'ulu fadihil maqalat maqalatu Al-Hadiyatu Al-Hadiyata Ashrata Ila Tasi'ata Ashrata. Kamu katakan ini adalah makalah yang ke-11. Makalah yang ke-11. Nah, Al-Hadiyata Rofa Nasob Jer Mabuni Mabuni Alal Fathi Bimahali Mahali Rof Rof in sebagai sobat khobar yang na'at dari maqalah asrota juga mabni al-fath hadiyata asrota ini mabni al-fath sampai tasi'ata asrota sampai bilangan yang ke-19 ada tartibi bilangan urutan wallahu a'lam bishawab. Nak tadi dihada, insyaAllah disempurnakan pada pertemuan yang berikutnya. Dari sekarang mungkin. Yang punya Hulal Adzhabiyah semuanya. InsyaAllah selesai kitab ini, kita pindah ke Al-Hulal Adzhabiyah. Untuk yang sudah ya. Ya. Apanya? Maknanya itu dalam bentuk fa'il. Apakah dia juga mabni? Mabni. Kalau dengan dikatakan bahwa makna ayat tiba-tiba ini. Iya, terus kenapa? Yang mana? Yang antum iskalkan apanya? Nah, kalau dulu kan alat dia antara makhluk sama. Iya, terus? Yang kita pakai kalau di kita berhubung seperti itu kan asosial. Kecuali kan bilangan yang fa'il, memang dia aksul qiyas. Fa'il dia alal qiyas. Alal qiyas puluhan dan satuannya mabni. Tapi kalau bukan dalam bentuk fa'il ya jadi aksu dia. Yang aksu yang mana? Yang satuannya saja. 3 sampai 9. Yang puluhannya ketika ditarkib ya alal qiyas. Nah. Okay.